Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan penjelasan tentang syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Di kesempatan kali ini kita masih menjelaskan syarah dari surah Al-Falaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kalimat atau ayat min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya, bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza safara, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan safar, kemudian berpapasan dengan waktu malam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, ya arda rabbi wa rabbukallah, wahai tanah rabku, wahai bumi rabku, maksudnya bumi yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbukallah, dan rabbmu adalah Allah, a'udhu billah, aku berlindung kepada Allah, min syarrika, dari kejelekanmu, maksudnya kejelekan tanah, wa syarri ma fika, dan kejelekan yang ada pada apa yang ada di dalammu, yang ada di dalam tanah, wa syarri ma khuliqa fika, dan kejelekan apa yang diciptakan di dalammu, wa min syarri ma yadubbu alaik, dan kejelekan hewan atau makhluk yang berjalan di atas, di atasmu, wa a'udzu billah, dan aku berlindung kepada Allah, min asadin, dari kejelekan singa, wa aswadin. Wa aswadin ini adalah ular besar, ular hitam besar. Minal hayati wal aqrabi, dari jenis ular dan kalajengking. Wa min sakinil baladi, sakinil balad yaitu yang tinggal di sebuah tempat. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah jin. Ya. Jadi kejelekan jin. Wa min walidin wa ma walad, dan dari bapak dan anaknya, dan apa yang di apa dan anaknya, dari bapak dan anaknya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan walidin di sini adalah iblis. Wa ma walad, dan anaknya, ini adalah syayatin, syaitan-syaitan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melalui apa melakukan safar dan melalui waktu malam, beliau berdoa dengan doa-doa seperti ini. Hal ini sesuai seperti di dalam ayat min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Dan di dalam hadis ini menjelaskan cara rinci kejelekan-kejelekan yang ada pada bumi, baik itu yang ada di atasnya atau yang ada di dalamnya, atau yang berjalan di atasnya dari hewan-hewan yang berbisa. Disebutkan di dalam syarah hadis ini, pada kalimat wa syarri ma fika ay mastaqarra fika min as-sifati wal ahwal khassah, kal hararati wal burudah, yaitu kejelekan yang ada pada bumi dari sifat-sifatnya, tabiat dari tanah tersebut seperti panas yang ada padanya atau dingin yang ada padanya atau pergerakannya. Kalau mungkin bisa diinikan sekarang seperti gempa, pergeseran tanah, di antara sifat-sifat dari tanah. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan hal tersebut. Wa syarri ma khuliqa fiha fika, sebutkan maksudnya adalah minal hawam wa ghairiha. Hawam ini adalah hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang berbisa yang berada di dalam tanah. Kemudian wa syarri ma yadubbu alaik, berkata al-Imam Al-Qari, maknanya adalah yamshi wa yataharrak minal hayawanat wal hasyarat mimma fihi dararun, yaitu yang berjalan dan bergerak di atas bumi berupa hewan-hewan dan hasyarat. Hasyarat ini sejenis serangga, ya, serangga-serangga, mimma fihi darar, yang memiliki bahaya, ya, berbisa berbahaya. Wa min asadin, asad ini jelas ya adalah singa. Wa aswadin, disebutkan fil qamus, masih perkataan al-Imam al-Qari, aswad, al-aswadu al-hayyatul azimah. Aswad itu artinya ular yang besar. Ular yang besar. Itu aswad dikenal oleh dalam bahasa Arab. Ketika suatu itu disebut al-aswad, maksudnya adalah ular yang besar. Kemudian dalam kalimat dalam hadis, wa minal hayyati wal aqrab, dan dari berupa ular dan kalajengking, ini adalah penyebutan kalau dalam bahasa usulnya, ya, dzikrul khas ba'dal 'am, ya, penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum, yaitu tadi al-aswad itu sudah maksudnya adalah ular, ya. Adapun disebut di sini al-hayya, ini sebagai bentuk supaya memperhatikan, supaya diperhatikan bahwasanya hayyah dan akrab ini adalah jenis yang sangat berbahaya. Kemudian disebutkan wa min sakinil balad. Sakinil balad ini disebutkan dalam syarahnya, wal insan, yaitu insan, manusia. Jadi berlindung dari kejelekan manusia yang berada di tempat tersebut. Waqilah wal jin, dan disebutkan pula bahwasanya maksud dari sakinil balad, yaitu yang tinggal di sebuah negeri, maksudnya adalah jin. yaitu berlindung dari kejelekan dan keburukan jin. Adapun kalimat walid wa ma walad, berkata Al-Imam Al-Khattabi, wa yahtamilu an yakuna arada bil walid iblis wa ma walad asyayatin. Dan kemungkinan maknanya itu dari kalimat al-walid yaitu iblis. Karena iblis ini adalah bapaknya yang menyesatkan pertama manusia. Wa ma walad, dan dari anaknya yaitu asyayatin. Dan disebutkan pula di dalam syarah hadis ini, huma amani li jami'i ma yujadu fit tawalidi minal hayawanat. Bahwasanya kalimat walid wa ma walad, walid secara bahasa itu bapak, walad anak, itu umum untuk seluruh perkara, seluruh hewan yang tentunya yang berkembang biak, hewan yang berkembang biak, yang artinya berlindung dari seluruh hewan-hewan yang berbisa, bahkan dari anak-anaknya, karena sebagian hewan itu seperti ular, itu lebih berbahaya, anak-anaknya ini lebih berbahaya daripada induknya, dikarenakan katanya kalau anaknya ini ketika mengeluarkan bisa, dia tidak bisa mengatur, sehingga akan sangat berbahaya. Berbeda dengan yang ular yang sudah dewasa, itu akan mengatur ketika dia menggigit. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan atau sebagai tafsir penjelasan dari ayat min syarri ma khalaq, dari apa yang Allah ciptakan. Makanya Allah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di satu tempat, faqala, kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahit tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila minhu, tidak berbahaya baginya sesuatu pun, hatta yartahila minhu, atau dalam riwayat lain, hatta yartahila min manzil hidalik, sampai dia pergi dari tempatnya tersebut. Di dalam hadis ini telah disebutkan atau telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan kalimat min syarri ma khalaq, ay min syarril ladzi khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Lianna Allah khalaqa kulla syai', karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Al khaira wasyarr, baik itu kebaikan atau kejelekan. Walakinna syarr la yunsabu ilaih, akan tetapi kejelekan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Tidak boleh disandarkan kepada Allah. Li'annahu khalaqa syarr li hikmatin, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan, li hikmatin, karena sebuah hikmah. Hikmah di balik penciptaan tersebut. Fa'ada bihadhihi al-hikmah khairan, maka kembali dengan hikmah tersebut, apa yang Allah ciptakan atau Allah yang Allah kerjakan adalah kebaikan. Seperti menciptakan sakit, di balik tersebut ada kebaikan, yaitu menghapus dosa-dosa bagi orang-orang mukmin. Begitu juga menciptakan musibah, di balik tersebut ada kebaikan, yaitu dihapusnya dosa-dosa atau dinaikannya derajat. Begitu juga diciptakannya iblis, hal ini untuk menguji siapa di antara manusia yang benar-benar keimanannya dan siapa yang dusta. Yang benar-benar keimanannya maka akan tinggi derajatnya, dan orang-orang yang berdusta mereka akan terpuruk dan nanti di yaumil qiyamah neraka tempatnya. Kemudian kata beliau, laisa ma khalaqallahu fihi syarr, laisa kullu ma khalaqallahu fihi syarr. Tidak seluruh perkara yang Allah ciptakan itu di dalamnya ada kejelekan. Lakin nasta'idu, akan tetapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarrihi, dari kejelekan yang ada padanya, wa in kana fihi syarr. Jika ada di dalam makhluk tersebut kejelekan. Lianna makhluqatillahi tanqasimu ila salasati aqsam. Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, syarrun makhdun, yaitu hewan atau makhluk yang padanya kejelekan murni pada zatnya, ya, pada zatnya. Seperti neraka, iblis, ya. Tetapi dilihat dari bi'tibari zatihima, bi'zatihima, ya. Bi'tibari zatihima, dilihat dari zatnya. Amma bi'tibari al-hikmah allati khalaqallah min ajliha fahuwa khair. Tetapi apabila ditinjau dari hikmah penciptaan, ya, an-nar, neraka atau iblis atau yang lainnya yang di situ kejelekan murni, seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya khamar, ya, minuman keras, itu syar, jelek secara zat. Tetapi di balik penciptaan tersebut ada hikmahnya. Nah, hikmahnya ini adalah yang baik, ya. Seperti tadi dicontohkan. Kemudian yang kedua, khairun mahdun, yaitu kebaikan murni. Seperti surga, rasul, malaikat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, fihi syarr wa khair. Di dalamnya ada kejelekan dan ada kebaikan. Kal insan wal jin, seperti manusia dan jin. Pada manusia ada sifat kebaikan dan ada juga sifat kejelekan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekannya. Begitu juga jin, ada kebaikan, ada kejelekannya. Begitu juga hewan-hewan, ya. Kata beliau, wa anta innama tasta'idu min syarri ma fihi syarr. Dan engkau dengan membaca doa itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan hewan-hewan atau makhluk yang di dalamnya ada kejelekan. Dan di sini ada catatan penting dari hadis tersebut, yaitu pada kalimat lam yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakannya sedikit pun. Beliau mengatakan di sini, li'anna hadha khabar la yumkinu ayyatakhallafu mukhbirahu atau mukhbiruhu li'annahu kalamus shadiq al-masduq. Ini adalah khabar lam yadurru syai'un, yaitu apabila seorang berlindung dan membaca zikir tersebut itu tidak akan membahayakan dia. Ini khabar ini tidak akan meleset, tidak akan menyelisihi pasti benarnya. Karena yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan yang dibenarkan. Tetapi lakin in takhallafa, akan tetapi bagaimana apabila tidak terjadi seperti yang disebutkan di dalam hadis? Artinya sudah membaca tetapi kenapa masih ada yang mengganggunya? Misalkan ada yang menggigitnya dari ular atau kalajengking. Maka kata beliau, fahuwa liwujudi mani'in. Hal ini dikarenakan adanya perkara yang mencegah, yang menghalangi. Lali kusuris sabab, bukan karena sebab yang sudah dia usahakan. Contoh yang semisal dengan itu, kata beliau, wa nadhiru dhalika kullu ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-asbab asy-syar'iyyah idza fa'alta wa lam yahsul musabbab. Contoh yang semisal dengan ini adalah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebab-sebab syar'iyyah, yaitu apabila seorang, misalkan apabila seorang melakukan ini maka dia akan mendapatkan pahala ini dan itu. Idza fa'alta, apabila engkau melakukannya, walam yahsul musababkan, akan tetapi tidak terjadi atau tidak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Falaisa dzalika li khalalin fis sabab. Hal itu bukanlah dikarenakan sebabnya yang tidak benar. Walakin liwujudil mani, akan tetapi karena adanya mani, penghalang. Misalkan contoh, beliau memberikan contoh qiraatul Fatihah 'alal mardha syifa. Membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit ini merupakan penyembuh, salah satu penyembuh ruqyah. Tetapi sebagian orang, wa yaqra'uha ba'dun nas, dan sebagian orang ada yang membaca, wala yashfil marid, tetapi yang sakit ini tidak sembuh. Walaysa dzalika kusuran fis sabab, hal ini bukanlah kesalahan dia membaca Al-Fatihah, ya, karena sebab apa Al-Fatihah ini adalah sebab usaha. Ini bukan salah. Bali wujudi mani'in bainas sabab wa atharih. Akan tetapi hal ini terjadi karena ada penghalang antara sebab dan dampaknya. Karena dampaknya. Artinya tidak terpenuhi syaratnya. Ya, walaupun dia melakukan sebab tetapi tidak terpenuhi syaratnya. Seperti contoh lain, beliau memberikan contoh lain. Wa minhu, dan diantaranya pula, at-tasmiya indal jima, yaitu membaca doa ketika jima. Fa innaha tamna'u darar syaitan lil walad. Karena sesungguhnya zikir sebelum melakukan jima ini akan mencegah gangguan syaitan terhadap anak. Wa qad tawajjaha at-tasmiya wa tuwajjaha at-tasmiya wa yadurru syaitan al-walad. Terkadang sudah melakukan bismillah atau tasmiyah, baca doa, tetapi syaitan tetap mengganggu anak tersebut ketika besar atau ketika lahir. Ya. Kenapa? Karena di sana ada mani, yang mencegah liwujudi mani'in yamna'u min husuli athari hadas sabab, karena adanya pencegah yang mencegah terjadinya dampak dari sebab ini. Ya. Dampak dari sebab, sebab di sini adalah membaca dzikir. Dampaknya adalah akan terjaga dari syaitan, dari gangguan syaitan. Kok kenapa ini tetap diganggu oleh syaitan? Tidak ada dampaknya ketika padahal sudah membaca bismillah atau membaca doa tasmiyah. Hal ini ada di belakang itu ada apa? Ada mani, ada perkara-perkara yang mencegah terjadinya dampak tersebut. Yang mencegah tidak terkabulkannya doa tersebut. Banyak hal ya, pencegah-pencegah itu adalah pencegah-pencegah tersebut banyak jenisnya. Di antaranya seperti lalainya orang tua mendoakan anaknya. Misalkan contoh lain, orang tua tidak memperhatikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika masuk malam yaitu maghrib ya. Di saat-saat itu syaitan sedang keluar. Makanya dilarang anaknya, anak-anak itu di apa di anaknya dikeluarkan atau tidak boleh keluar, dilarang. Sampai beberapa waktu baru boleh diizinkan untuk keluar. Tetapi sebagian orang tua malah membiarkan hal-hal tersebut. Maka walaupun dia melakukan sebab ketika sebelum jima melakukan doa atau membaca doa, tetapi apabila perbuatan dia, orang tuanya, ya, tidak mendukung dari doanya, maka bisa jadi terjadi. Dan ini adalah mani', pencegah terjadinya dampak dari doa tersebut, dalam artian tidak terkabulkannya doa tersebut. Maka akan jelaslah anaknya akan ketika diganggu, karena di situ masa-masanya keluar setan, saat waktu setan keluar ketika diganggu, ya ini adalah perkara yang wajar. Saya sudah berdoa ya, tapi Anda telah melakukan perkara yang menghalangi terkabulkannya doa. Dan banyak lagi seperti hal yang lain disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa ya, yamuddu yadaihi, disebutkan dalam hadis yang sahih, dia mengangkat tangannya berdoa, asy'atsa akbara, dalam keadaan fakir ya, dalam keadaan berdebu, yang menunjukkan dia ini sangat butuh. Yang ini semua ini adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa mat'ahu haram, wa malbasu haram. Makanannya haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan perkara yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabulkan hal tersebut? Padahal dia sudah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.